إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, hadirin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan kemudahan untuk kembali bermajlis ilmu. Tentu dalam rangka menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan pembahasan yang akan kita pelajari insyaallah adalah pembahasan yang termasuk akidah serta tauhid. Pembahasan akidah dan tauhid merupakan bagian yang terpenting di dalam agama Islam. Adapun selain akidah, yaitu pembahasan fiqih dan akhlak, maka itu juga perkara penting. Namun secara umum yang terpenting adalah pembahasan akidah. Oleh karena itulah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para dai untuk mendakwahkan agama Islam, di antara mereka para dai tersebut adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengutusnya untuk berdakwah. Bagaimanakah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah prioritas di dalam berdakwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk menentukan prioritas yang tepat di dalam dakwah, yaitu pembahasan akidah. Beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab yang menjadi mayoritas penduduknya. Hendaknya yang pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah akidah. Yang paling mendasar yaitu tauhid, syahadat, la ilaha illallah, dan di dalam riwayat yang lain, Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ini termasuk akidah, sebab makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat merupakan makna akidah. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain, bahkan di dalam sekian banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa prioritas dakwah para rasul itu adalah tauhid dan akidah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah ada satu rasul pun yang kami utus Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelummu wahai Muhammad wahai Rasulullah, ya, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala, fa'budun. Dan sangat banyak ayat serta hadis seputar hal itu, bahwa prioritas dakwah yang disampaikan kepada umat manusia, bahkan bangsa jin juga, adalah pembahasan akidah. Dengan baiknya akidah seseorang, maka akan baik pula seluruh amalannya, perbuatannya, akhlak dan budi pekertinya. Demikian pula sebaliknya, ketika akidah seseorang itu buruk, maka wal'iyadzu billah, secara umum akan tercermin di dalam perilakunya dan budi pekertinya. Oleh sebab itulah para ulama biasanya di dalam buku-buku akidah yang secara umum membahas tentang keyakinan, namun para ulama biasanya menyertakan di dalam buku-buku akidah yang mereka tulis pembahasan tentang akhlak. Kenapa? Sebab kata para ulama, ada keterkaitan yang erat antara akidah dengan akhlak seseorang. Akidah yang baik akan menumbuhkan akhlak yang baik pula. Dan akhlak yang buruk itu menjadi cermin dari akidah dan keyakinan yang buruk yang ada di dalam hati seseorang. Ahibati fillah rahiman wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang berjudul Salatatul Usul. Di dalam pembahasan akidah, Salatatul Usul, dari kata salatah yang artinya adalah tiga, dan usul yang artinya adalah dasar, landasan, pondasi. Sehingga inti pembahasan di dalam kitab ini adalah seputar tiga permasalahan yang menjadi pondasi, menjadi landasan dan dasar seseorang di dalam berakidah, bahkan juga dalam beragama secara umum. Tiga landasan utama dan dasar utama yang menjadi pondasi agama seseorang. Nah, tiga pembahasan ini disimpulkan oleh penulisnya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, dari sebuah hadis yang menyebutkan tentang fitnah kubur. Ya, sehingga jika antum ditanya kenapa tiga pembahasan inilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab Thalathatul Usul, jawabannya karena tiga pembahasan ini, ya, merupakan tiga pertanyaan, tiga hal yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan malaikat nakir kepada seorang mayit yang baru dimakamkan atau baru memasuki alam barzakhnya. Tiga pertanyaan tersebut adalah, man rabbuk, siapa rabbmu? Kemudian, ma dinuk, apa agamamu? Kemudian yang ketiga adalah, waman nabiyuk, dan siapa nabimu? Tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menuntut jawaban secara lafaz saja dari si mayit, bukan. Namun pertanyaan ini menuntut jawaban yang selama ini dipraktekkan oleh si mayit semasa hidupnya. Sehingga jawabannya akan sesuai dengan pengamalan dan praktek si mayit selama hidupnya. Apakah benar-benar yang menjadi Rabbnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang dia ibadahi hanyalah Allah, yang dia agungkan, dia puja, dia sembah, dia ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Maka jawabannya terkait dengan pertanyaan yang pertama ini akan sesuai dengan itu. Demikian pula pertanyaan tentang ma dinuk, apa agamamu? Yakni, apa agama yang benar-benar engkau praktekkan selama hidupmu? Bukan agama yang engkau akui atau engkau berstatus dengannya semasa hidupmu namun tidak mengamalkannya, tidak. Apa agamamu sesungguhnya selama hidupmu? Istilahnya bukan agama di dalam KTP, tidak. Madinuk, apa agamamu yang sesungguhnya? Maka dia akan menjawab sesuai dengan agama dia yang sesungguhnya, yang dia praktikkan, dia amalkan. Demikian pula pertanyaan yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Ya. Siapa nabimu? Ini juga kembali kepada keyakinan dia yang sesungguhnya semasa hidupnya. Sehingga percuma, ini bukan untuk dihafalkan semata. Jawabannya begini, begini, dan begini, tidak. Namun, jawabannya akan sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh seseorang. Ya. Dan bagaimana kita bisa mempraktikkan dengan praktek yang benar agar kita mampu menjawab tiga pertanyaan di alam barzakh ini. Tentunya yang pertama adalah mempelajarinya. Mempelajari pembahasan yang disebutkan di dalam tiga pertanyaan ini. Setelah dipelajari, berusaha difahami, kemudian diyakini, kemudian diamalkan. Ya, kemudian diamalkan. Nah, dengan itu biiznillah, dengan sebab itu biiznillah, ya kita dapat menjawab pertanyaan di alam barzakh tersebut dengan baik, dengan benar. Sebab perlu kita fahami bahwa mampu atau tidaknya menjawab pertanyaan tersebut akan mempengaruhi keadaan hidup kita di akhirat. Ketika berhasil menjawabnya dengan benar di alam barzakh, walhamdulillah, maka sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan, ya, dan keselamatan yang akan dia dapatkan terus selama di alam barzakh, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar dan seterusnya sampai berujung dan bermuara atau berujung di al-jannah, walhamdulillah, selamat. Ini akan mempengaruhi. Namun ketika gagal menjawabnya dengan baik, na'udzubillah min dzalik, ya, maka siksa pertama yang akan dia dapatkan adalah pukulan dari malaikat mungkar dan nakir. Pukulan yang keras, ya. Yang seandainya Allah perdengarkan teriakan dan jeritan mayit yang dipukul oleh malaikat tersebut dengan sebab tidak mampu menjawab tiga pertanyaan itu, seandainya Allah perdengarkan jeritannya kepada manusia yang masih hidup, maka manusia itu akan tersungkur, pingsan atau bahkan mati karena saking terkejutnya. Dan itu termasuk perkara gaib yang kita imani serta kita yakini. Ya, oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk mempelajari tiga landasan ini. Ya, semoga dengan itu kita bisa menjawab tiga pertanyaan di alam barzakh dan di alam kubur yang juga diistilahkan dengan fitnah kubur. Fitnah kubur, yakni tiga pertanyaan yang diajukan di alam kubur. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, disebabkan pentingnya pembahasan ini, maka penulis Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menuliskan kitab ini yang ringkas namun sangat penting bagi setiap muslim. Nah, sebelumnya perlu kita fahami bahwa yang akan kita kaji adalah kitab yang berjudul Thalathatul Usul. Lebih tepatnya berjudul Thalathatul Usul, bukan Usul Thalatha. Sebab ada perbedaan antara Thalathatul Usul dengan Usul Thalatha. Keduanya ditulis oleh penulis yang sama. Ya. Usul Thalatha, ya, itu hanya menyebutkan tiga pembahasan tersebut. Tiga pembahasan inti yang berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur yang telah kita singgung tadi. Ya. Itu usul thalatha. Adapun thalathatul usul, maka di samping menyebutkan tiga inti pembahasan tadi, demikian pula menyebutkan ada muqaddimahnya, pendahuluannya. Ya, kemudian di akhir ada tambahan faedahnya. Ya, ada tambahan di akhir. Ya, sehingga ada muqaddimah dan ada tambahan di akhir. Ya, sebagai penutup. Ya. Nah, inilah yang akan kita bahas dan akan kita kaji insyaallah, yaitu kitab Tsalatsatul Usul. Ya. Tiga inti pembahasan. Demikian juga di awal ada pendahuluan-pendahuluan, beberapa poin pendahuluan. Ya, setidaknya ada tiga pendahuluan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian di akhir-akhirnya ada beberapa poin pembahasan penting yang juga berkaitan dengan akidah beliau sertakan pula di dalam kitab Tsalatsatul Usul. Nah, itulah perbedaan Tsalatsatul Usul dengan usul salasah. Sehingga akan kita bahas lebih tepatnya adalah salatatul usul. Hanya saja seringkali ya, thullabul ilm, para penuntut ilmu juga keliru. Yang semestinya disebut dengan salatatul usul, namun mereka sebut dengan usul salasah. Ya, bisa jadi yang antum pegang itu ya sebenarnya salatatul usul. Mungkin. Allahu a'lam. Nah, kemudian ya, sebelum kita mulai membahas kitab salatatul usul ini, ya, ya, terlebih dahulu kita sedikit ya mengenal tentang penulisnya, yaitu Syekh Muhammad ya An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Ya, seperti yang antum kenal atau antum dengar insyaallah ya, Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. At-Tamimi karena nisbat kepada Bani Tamim, kabilah besar bangsa Arab, namanya Bani Tamim. An-Najdi karena berasal dari daerah Najd sana. Nah, sekarang masuk dalam kerajaan Saudi Arabia. Adapun kelahiran penulis rahimahullah Syekh Muhammad, tahun kelahiran beliau adalah tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Ya. Ayahnya adalah seorang ulama besar. Ya. Demikian pula kakeknya juga seorang ulama di wilayah Najd. Ya, sehingga beliau dilahirkan dan tumbuh di dalam keluarga yang penuh ilmu syar'i. Ya, walhamdulillah. Beliau rahimahullah telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an di usia atau sebelum mencapai usia 10 tahun. Belum berusia 10 tahun sudah selesai hafalan Qur'an, bukan baca Al-Qur'an lancar. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas lancar membaca, bukan, hafal, tutup mushaf baca. Nah, ini. Nah, sebagaimana yang diupayakan oleh ya putra-putri kita kan di pondok-pondok pesantren, terutama di program Tahfidzul Quran, kan mereka menghafalkan Al-Qur'an. Nah, seperti itu, hafal. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an, demikian pula menghafalkannya. Walhamdulillah, beliau rahimahullah telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sebelum berusia 10 tahun. Ya, beliau dikenal dengan kecerdasannya. Ya, orang tua beliau dan guru-guru beliau terpukau dengan kecerdasan beliau rahimahullah. Ya, sehingga pertumbuhan atau perkembangan thalabul ilm, ya, pembelajaran dan pendidikan beliau luar biasa, sangat bagus. Ya, demikian pula beliau alhamdulillah semangat. Ya, semangat. Karena terkadang ya ada anak yang cerdas, berbakat, potensial, tapi gak semangat. Sebaliknya, ada yang semangat, ya, tapi kemampuan ya ala kadarnya. Ya, tapi walhamdulillah. Nah, ini beliau rahimahullah termasuk, dulunya termasuk para penuntut ilmu yang semangat dan cerdas. Ya. Nah, di antara bukti semangatnya beliau di dalam thalabul ilm adalah beliau tidak mau mencukupkan ilmunya dengan apa yang beliau dapat di kampung halamannya, apalagi hanya beliau dapatkan dari orang tuanya dan kakeknya atau mungkin kerabat-kerabatnya yang berilmu, tidak. Tidak merasa cukup. Bahkan beliau melakukan rihlah, perjalanan. Ya, thalabul ilm, menuntut ilmu terus ke sana kemari. Luar biasa. Ya, ke Mekah, ke Madinah, sekalian beribadah haji di Mekah, bertemu para ulama di sana. Ya, sehingga ilmu yang beliau dapatkan adalah ilmu yang memang dipahami oleh para ulama. Ya, beliau tidak membuat madhab sendiri, ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau. Tidak. Beliau memang mendapatkannya dari para ulama dari berbagai daerah. Ya. Beliau rahimahullah terus menerus thalabul ilm dan rihlah, melakukan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada yang menghentikan beliau untuk thalabul ilm selain keadaan ketika beliau itu sempit, tidak memiliki perbekalan, bahkan beliau hampir meninggal di tengah perjalanan. Nah, ketika itu beliau kembali. Sudah. Nah, di suatu perjalanan beliau ya hampir meninggal. Akhirnya beliau kembali ke kampung halamannya. Ya. Dan melihat ternyata penduduk ya di kampungnya membutuhkan dakwah. Akhirnya beliau termotivasi untuk menyampaikan ilmunya, berdakwah. Ya. Sebelumnya beliau semangat thalabul ilm, menambah ilmu. Tapi ketika terpaksa pulang ke kampung halaman, melihat subhanallah, banyak sekali ya masyarakat yang terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran akidah. Ya. Menyalahi akidah Islam, menyalahi tauhid. Ya. Sangat banyak dan sangat fatal. Oleh karena itu, akhirnya motivasi beliau, semangat beliau beralih untuk dakwah. Ya, namun perjuangan beliau luar biasa. Ya, beliau dimusuhi dari sana sini. Namun alhamdulillah pada akhirnya beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun beliau telah wafat, telah meninggal, namun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, terkadang pertolongan Allah itu datang untuk seseorang setelah meninggalnya orang tersebut. Luar biasa. Dengan Allah menolong dakwahnya, ya mengembangkan dakwahnya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga demikian. Ya. Kitab-kitab beliau tidak begitu dikenal, tidak begitu diakui ketika Ibnu Taimiyah masih hidup. Setelah beliau wafat, baru kitab-kitab beliau dikenal, diakui, dipelajari dan diterima oleh banyak kalangan. Beliau rahimahullah Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi ya wafat ya pada tahun 1153 Hijriah. Ya, 1153 afwan keliru. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Sehingga tinggal dihitung ya berapa usia beliau ketika wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Karya tulis beliau sangat banyak. Ya, terutama di dalam bidang akidah sangat banyak dan sangat bermanfaat. Sekarang kita masuki pembahasan tentang kitab yang beliau tulis ini. Beliau rahimahullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dapat kita lihat beliau rahimahullah menyebutkan basmalah di awal kitab ini. Nah, ini basmalah ini memang dari beliau. Beliau yang mengucapkannya, beliau yang menuliskannya. Ya. Seperti yang mungkin seringkali kita dengar dan kita bahas, bahwa para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa tujuannya? Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Sebab atau tujuannya yang pertama adalah iqtida'an bi kitabillah. Dalam rangka mencontoh kitabullah yaitu Al-Qur'an. Dapat kita lihat semua surat di dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat yaitu surat apa? Surat At-Taubah. Yang juga disebut, dinamakan dengan surat Al-Bara'ah. Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Itu tidak ada basmalahnya. Ya, apa hikmahnya? Kenapa tidak ada basmalahnya di dalam surat At-Taubah? Kata para ulama, karena surat At-Taubah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal, itu seperti satu kesatuan. Pembahasannya itu sangat berkaitan. Ya, sehingga seperti satu surat. Surat yang berbeda, dua surat yang berbeda, namun ya seperti satu surat sehingga Allah Subhanahu wa taala ya tidak menurunkan basmalah ya sebelum surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah tersebut. Intinya adalah semua surat di dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, selain surat ini, surat At-Taubah. Maka beliau rahimahullah, demikian juga para ulama yang lain, mencontoh Al-Qur'an. Al-Quran kan kitab, kitabullah, kitabnya Allah. Ya, oh berarti begitu, kitab yang bagus semestinya diawali dengan basmalah. Demikian juga kita semestinya ketika menulis, terlebih tulisan yang penting, ya, tulisan-tulisan yang penting, ya, awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Ya, mungkin dalam apa pesan-pesan kita, ya, HP, surat-surat kita, apalagi memang kita sedang menulis karya ilmiah dan semisalnya, awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga alasan yang kedua. Sebab yang kedua adalah iqtida'an bir Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam rangka mencontoh tulisan-tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengawali tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau dan pesan-pesannya dengan basmalah. Walaupun beliau tidak menulis sendiri, karena beliau adalah seorang nabi yang ummi, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasulun nabiyun ummi. Ya, rasul nabi yang ummi yakni la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi yang dimaksud adalah ya, beliau memerintahkan juru tulisnya. Ya, jadi kan sama saja seolah beliau yang menulis. Karena juru tulis ini sekedar mewakili, menuliskan apa yang ingin ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-suratnya kepada para pembesar, kepada para raja, kepada orang-orang penting dari berbagai daerah, beliau selalu mengawalinya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Termasuk sebagai contoh di dalam apa? Surat perjanjian ya, Al-Hudaibiyah, Sulh Al-Hudaibiyah. Ya. Ya, beliau memerintahkan juru tulisnya untuk menuliskan basmalah kan pada mulanya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian juga di dalam surat-surat yang lain. Kemudian alasan dan sebab yang ketiga, kenapa beliau rahimahullah mengawali dengan basmalah? Ya. Karena mencontoh ya, sunnah para nabi dan para rasul. Ya, sunnah para nabi dan para rasul memang demikian, tidak hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itulah Nabi Sulaiman alaihi salam itu ketika beliau menulis surat untuk siapa? Untuk Malikatu Saba, Ratu Saba yang konon katanya bernama Balqis atau Bilqis. Ya. Surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihi salam itu diawali dengan basmalah. Sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml, isi surat Nabi Sulaiman alaihi salam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru menyebutkan isi surat. Ya. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul itu juga mengawali tulisan-tulisan mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun manfaat menyebutkan basmalah di setiap urusan kita, entah itu menulis atau pekerjaan perbuatan apapun, ini perlu kita bahas karena sangat bermanfaat agar tidak kita remehkan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan diremehkan. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah tabarruk, untuk mencari berkah. Ya. Agar apa yang akan kita lakukan, atau jika itu berupa tulisan, agar tulisan yang kita tulis tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa makna berkah? Ya, berkah itu kata para ulama al-khairul katsiru tsabit. Kebaikan yang banyak dan langgeng. Kebaikan yang banyak, manfaatnya banyak, dan langgeng, tidak henti-hentinya. Ya, karena terkadang ada sesuatu mungkin bermanfaat, tapi sementara dalam waktu sebentar hilang, sudah enggak bermanfaat lagi. Ya. Dan juga mungkin ada yang bermanfaat, tapi mungkin sedikit manfaatnya, enggak begitu berfungsi, enggak begitu bermanfaat. Nah, ini. Nah, yang namanya barokah itu al-khair, kebaikan, manfaat yang banyak dan langgeng, itu barokah. Nah, harapannya apa yang ditulis, termasuk yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah, yaitu berkah. Dan itu terbukti. Walhamdulillah, kitab Salatatul Usul selalu diajarkan dan dipelajari oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, sampai tiba saatnya kita di sini juga ikut mempelajarinya. Padahal beliau rahimahullah menuliskannya beratus-ratus tahun yang lalu. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Nah, dan para ulama kibar, para ulama besar di masa ini juga mengajarkannya. Nah, kemudian manfaat yang kedua ya, adalah isti'anah billah. Sebagai ungkapan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Nulis. Ya. Jadi tidak semata-mata di lisan, ucapan, atau di tulisan. Namun memang benar-benar makna Bismillahirrahmanirrahim dihadirkan di dalam hati. Demikian juga hendaknya kita di dalam setiap urusan kita, ya Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkanlah rasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini setidaknya dua manfaat. Ya, kenapa beliau rahimahullah mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Dengan dua manfaat tadi atau dengan niat mendapatkan dua manfaat tadi, tabarruk, mendapatkan berkah yang banyak dari Allah, demikian juga mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun makna Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maknanya ya, kalau saya terjemahkan, ya, kalau saya terjemahkan kurang lebih, ya, hanya atau memohon pertolongan hanya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Aku memulai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini dari keterangan para ulama, kemudian untuk membahasakannya dalam bahasa Indonesia kan enggak mesti pas. Jadi kurang lebihnya. Ya, ini kurang lebih maknanya. Jadi ada makna al-hasr, pembatasan, bahwa kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan terkandung di dalamnya makna tauhid. Ya, makna tauhid. Aku hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai ya, dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memulai apa itu? Banyak hal. Bisa menulis, makan, minum, bekerja, berbuat, keluar rumah, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal. Intinya memulai. Memulai ini kan kata atau ungkapan yang sifatnya luas, umum. Apapun pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga semestinya kurang lebih seperti itu kita hadirkan di dalam hati makna tersebut. Memohon pertolongan hanya kepada Allah ya, ketika memulai suatu pekerjaan apapun itu. Suatu perbuatan apapun itu. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian ya, di sini disebutkan, di dalam basmalah disebutkan tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam basmalah disebutkan tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Lafzul jalalah Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Nah kita bahas sekalian karena disebutkan oleh penulis rahimahullah. Namanya saja mengkaji kitab ini. Ya sudah kita bahas apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Dan alhamdulillah ini juga bermanfaat. Berkaitan dengan apa? Akidah, berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa makna nama Allah, kemudian nama Ar-Rahman, kemudian nama Ar-Rahim? Apa perbedaannya itu? Atau apa maknanya? Adapun lafzul jalalah Allah, ya, lafzul jalalah Allah, ya, maknanya adalah, ya, al-ma'bud, ya, dzul uluhiyah ala khalqihi ajma'in. Lafaz Allah maknanya adalah yang berhak atau satu-satunya yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu makna lafzul jalalah Allah. Jadi lafzul jalalah Allah kata para ulama ini berasal dari kata dasar alaha Allah itu artinya abada ya'budu, beribadah, menyembah. Hanya saja di sini bentuknya adalah bentuk pasif. Karena kan Allah kan tidak mungkin beribadah dan menyembah. Tapi apa? Yang diibadahi, yang disembah. Sehingga keliru kalau mengartikan Allah maknanya adalah yang pencipta. Keliru. Allah memang mencipta, tetapi sebagai makna untuk lafzul jalalah Allah ini kurang tepat. Sebab setelah dirunut dari segi bahasa Arabnya itu ternyata berasal dari alaha. Alaha ya'lahu artinya abada ya'budu, maknanya seputar ibadah, bukan mencipta tapi ibadah. Oh, berarti maknanya adalah Allah itu yang diibadahi, yang disembah. Ya. Yang diibadahi, yang disembah. Berarti Allah maknanya adalah zat yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk. Ya, ini makna lafzul jalalah Allah. Ini ringkasan saja. Walaupun masih banyak pembahasannya. Tapi kan tidak begitu diperlukan sementara ini oleh kita. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Ar-Rahman. Ya, apa makna Ar-Rahman? Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, semuanya kembali kepada sifat rahmah. Rahmah. Ya, apa makna rahmah di dalam bahasa Indonesia? Ya, yang jelas dalam bahasa Indonesia ada kata rahmat, ya kan? Rahmat, merahmati. Terus sinonimnya apa? Nah, ini perlu kita pahami, ya, mengartikan atau menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia, terutama terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar takrib, pendekatan makna saja, enggak bisa persis, sis plek enggak bisa. Susah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu terfahami, rahmah ya rahmah terfahami. Ya, rahmah terfahami, bangsa Arab paham. Tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan makna yang persis sekali, mewakili seluruh makna rahmah di dalam bahasa Arab, itu sulit. Ini sekedar pendekatan. Seringkali kan diartikan apa? Menyayangi, mengasihi, ya, dan semisalnya. Itu sekedar pendekatan saja, kurang lebih seperti itu. Sehingga makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim kembalinya kepada apa? Ar-Rahmah, sifat rahmat. Muncul pertanyaan, terus bedanya apa Rahman dan Rahim, kan begitu. Nah, perbedaannya diperselisihkan oleh para ulama, tapi kita sebutkan satu pendapat saja. Ya, satu pendapat saja yang nampaknya paling kuat, wallahu alam. Ya, perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman itu bahwa Allah memiliki sifat rahmat pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ya. Nah, itu. Memiliki sifat rahmat, senantiasa memiliki sifat rahmat. Ya. Yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala ada sifat rahmat. Adapun Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim, ya, maknanya adalah zat yang memberikan rahmatnya kepada para makhluk. Ya, yang memberikan rahmatnya kepada para makhluk. Jadi Ar-Rahman sekedar menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat rahmat pada zatnya. Allah selalu memiliki sifat rahmat pada zatnya. Adapun Ar-Rahim itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmatnya kepada para makhluk. Ya. Dengan memberikan berbagai rezeki, karunia, sehingga mereka tercipta, setelah tercipta Allah beri rezeki, sehingga bisa tumbuh kembang dan berlangsung hidupnya, mendapatkan berbagai kenikmatan, dan seterusnya. Kemudian secara khusus di akhirat bagi kaum mukminin mendapatkan rahmat lagi, dengan jannah, surga. Adapun orang-orang kafir kan tidak, di akhirat sudah enggak kan. Nah, orang-orang kafir hanya di dunia mendapatkan rahmat Allah. Ya, rahmat yang umum saja, dapat makan, minum, hidup, seperti itu. Tapi di akhirat hanya untuk kaum mukminin. Yang jelas itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman hanya menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat pada dirinya, senantiasa bersifat rahmat. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Dia berikan kepada para hambanya. Allah merahmati para hambanya. Ya. Kemudian ya. Ya. Kemudian penulis rahimahullah mulai menyebutkan kitab Thalathatul Usul ini setelah basmalah. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah, pelajarilah, dan yakinilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nanti insyaallah akan kita bahas ya tiap-tiap kata ini, ya tiap-tiap ungkapan ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, bahwa wajib bagi kita semua untuk mempelajari empat perkara, empat hal. Nah, kemudian beliau menyebutkan keempat hal tersebut disertai dengan dalilnya. Nah, ini merupakan poin muqaddimah yang pertama. Karena beliau menyebutkan beberapa pembahasan di dalam muqaddimahnya, di dalam pendahuluannya ada beberapa pembahasan. Ya. Ada beberapa pembahasan, ada beberapa muqaddimah. Ya. Nah, ini yang pertama, yaitu tentang empat hal. Sehingga kalau kita ditanya, ya, apa saja isi muqaddimahnya sebelum inti pembahasan dalam Thalathatul Usul, jawabannya di antaranya adalah tentang empat perkara yang wajib dipelajari. Ya, nanti akan disebutkan poin yang lain di dalam muqaddimah ini. Nah, beliau rahimahullah mengatakan i'lam. Nah, ini kita ulas satu persatu. I'lam, ketahuilah. Ya, i'lam, ketahuilah. Ketahuilah, pelajarilah, dan yakinilah. Ya. Muncul pertanyaan, kenapa beliau rahimahullah mengawali dengan kata kerja perintah? Istilahnya adalah fi'il amr, i'lam. Ya, jawabannya adalah, ini di antara faedahnya, termasuk faedahnya ketika kita apa? Ketika kita mungkin mengajar atau menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ini faedahnya. Faedahnya adalah, tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca. Ya, dalam hal ini adalah pembaca. Ya, karena beliau tuangkan berupa tulisan, berarti menarik perhatian pembaca. I'lam, ketahuilah. Nah, demikian juga ketika kita mengajar, ya, di antara metode yang baik dalam mengajar adalah apa? Ini, sebelum menyampaikan materi, kita beri ungkapan pendahuluan biar apa? Ya, pendengar, pelajar itu langsung mengalihkan perhatiannya apa? Secara maksimal kepada kita. Terkadang dengan perintah seperti ini, ketahuilah. Ya, perhatikanlah, misalkan. Ya, karena kan ada tuntutan sehingga terdorong. Oh, ada apa ini? Nah, terkadang juga dengan cara apa? Dengan cara tanya jawab. Ada yang tahu? Misalkan begitu. Kan langsung teralihkan. Nah, ketika pendengar ya mulai memberikan perhatian yang lebih kepada kita, maka otomatis pembahasan yang kita sampaikan nantinya akan lebih terfahami, lebih terserap oleh pendengar. Nah, ini kan penting. Ya, kita semua tuh kapan ngajarnya? Saya kan bukan pengajar, bukan guru ya. Setidaknya ngajar anak-anak. Ngajar anaknya sendiri sudah. Ya. Sehingga anaknya jangan dibiarkan ketika butuh murojaah ya diajari. Ya, diajak murojaah bareng. Ya. Nah, ini. Sehingga sangat penting. Beliau rahimahullah mengatakan i'lam, ketahuilah, pelajarilah, yakinilah. Kemudian beliau mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini doa dari beliau. Ya. Sebelum kita membahas tentang apa makna Allah merahmati kita, apa maknanya? Nah, sebelum kita membahas tentang ini, terlebih dahulu kita terangkan, kita pelajari bahwa mengapa beliau menyebutkan apa? Menyebutkan doa. Ya. Menyebutkan doa untuk kita semua, untuk para pembaca. Kenapa? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kenapa ini? Kenapa kok tiba-tiba didoakan? Ya, bagi orang yang jarang mendoakan orang lain mungkin merasa aneh begitu ya. Doakan maksudnya apa ini? Tulisan kok kayak gini? Karena kan mungkin kita jarang ya tulisan apa namanya, pembahasan-pembahasan umum, mungkin tentang apa sih, matematika, bahasa Indonesia, komputer, atau apa, kan kita baca buku-buku, kan jarang kan tulisan mendoakan kepada kita. Mungkin. Nah ini kok mendoakan, maksudnya kenapa ini? Tulisan kok belum apa-apa, ada ungkapan doa. Nah para ulama menerangkan, kenapa di awal-awal beliau sudah memberikan ungkapan doa kepada para penuntut ilmu, kepada para pembaca, termasuk kita semua kan berarti, karena beliau menulis untuk semua orang yang mempelajari, termasuk kita semua, alhamdulillah. Ya, tujuannya adalah, ya, karena mabnal ilm ala rahmah. Dasar ilmu, terlebih ilmu syariat, ya, ya, adalah sifat merahmati. Ya, merahmati siapa? Siapa yang merahmati dan siapa yang dirahmati? Jawabannya, rahmat, ya, dari seorang pengajar terhadap murid-muridnya, merahmati. Ya. Demikian juga sebaliknya, dari murid kepada pengajarnya. Jadi yang namanya ilmu, terlebih ilmu syariat, ilmu agama, itu akan memberikan hasil yang maksimal, ya, akan memberikan ya apa hasil yang sangat bermanfaat, yang optimal maksimal, itu ketika dibangun di atas sifat at-tarahum, saling merahmati antara pengajar dengan muridnya. Ya, insyaallah itu akan maksimal hasilnya. Berbeda halnya kalau ya di dalam sebuah aktivitas kegiatan belajar mengajar, justru yang mewarnai ya majelis tersebut adalah keras, kaku, kereng, ya, ya, kemudian apa ya, menakutkan, menyeramkan, ya, dan seterusnya. Gurunya tidak merahmati si murid juga tidak menaruh hormat kepada gurunya, misalkan ya sudah, nggak berhasil, atau kurang keberhasilannya, kurang manfaat aktivitas belajar mengajar tersebut, sehingga akan teraih hasil yang baik ketika antara pengajar dan pelajar itu ada sifat timbal balik, ya, tarahum istilahnya, saling merahmati, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah itu, ini kan penting sekali. Itulah sebabnya penulis Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah, ya, menyebutkan ungkapan doa di awal, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kalau kita benar-benar memahami maksud beliau ini, wah, ya semacam terenyuh, subhanallah. Beliau sangat merahmati kita semua. Nah, kemudian kita tarik, terkait dengan sifat saling merahmati ini, kita tarik, tidak hanya berkaitan dengan apa? Kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, atau mungkin di masjid, kalau belajarnya di masjid, mungkin di pondok pesantren. Demikian juga kita tarik kepada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu apa? Dakwah secara umum. Ketika seorang da'i melandasi dakwahnya dengan sifat rahmat, menyayangi, bukan sifat kereng, da'i kok kereng, kasar, kaku, dan semisalnya. Ketika da'i melandasi dakwahnya itu dengan sifat rahmat, wah insya Allah berhasil. Insya Allah, ya. Keberhasilannya akan luar biasa, akan sangat nampak. Ya. Mungkin saja akan jauh berbeda dengan apa? Ya, dakwah yang dilakukan oleh seorang da'i yang sifatnya kaku, kereng, kasar, dan semisalnya. Ya. Oleh karena itu, ya, kita semua kan tentunya ingin memiliki andil di dalam dakwah. Ya, kan seperti itu, walaupun kecil lah. Ya, tapi tadi jangan lupa untuk mewarnai dakwah kita itu dengan apa? Dengan rahmah. Dengan rahmah. Ya, jangan kalah dengan slogan-slogan. Ya, orang-orang awam, orang-orang umum itu mengatakan apa? Rahmatan lil alamin, yang mereka ambil memang dari Al-Quran, mungkin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, walaupun barangkali seringkali mereka hanya menyebutkannya sebagai slogan, ya. Tapi ya kita di dalam dakwah kita ini ya jangan sampai kalah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai kalah. Ya, jangan sampai kalah apanya ini maksudnya? Ini benar-benar menerapkan sifat rahmah di dalam dakwah. Ya. Terus gimana, berarti enggak pernah kasar, kaku, keras dan seterusnya? Ya. Yang jelas menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu penting. Ya. menempatkan segala sesuatu pada tempatnya penting. Mungkin terkadang ada murid yang wah terlampau belernya, mungkin nakalnya, ya mungkin sesekali didisiplinkan mungkin gitu. Tapi tetap menghukumnya kan dengan rasa rahmat, ya, rasa rahmat. Yang jelas secara umum ya kita harus membangun dakwah kita itu di atas sifat rahmat, jangan sebaliknya. Yang mewarnai dakwah adalah ya sifat yang syiddah, keras, kaku dan semisalnya. Nah. Ya, sebelum kita tutup kesempatan ini, ya. Ya, ada sebuah faedah terkait dengan sifat rahmat. Ya. Ya, ada para ulama dinukilkan, ya, para ulama, para ahli hadis ketika menyampaikan ilmu hadis kepada murid-muridnya, ini bidang hadis. Ya. Yang pertama kali disampaikan kepada muridnya adalah hadis tentang rahmat. Ya, ibaratnya kan kalau di kita ada kelas 1, kelas 2, kelas dasar dan seterusnya. Nah, ini. Ilmu pertama, pembahasan pertama yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya pernah di suatu zaman dahulu, ya, itu adalah hadis tentang rahmat. Hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Ya. Ar-rahimun, orang-orang yang merahmati, ya. Orang-orang yang merahmati orang lain, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu akan dirahmati oleh Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. Maka irhamu man fil ardi, ya, rahmatilah hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, manusia, hewan dan lain sebagainya. Rahmatilah hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama. Maka akan merahmati kalian zat yang ada di atas langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini. Sampai hadisnya seperti itu, silsilah, musalsal istilahnya. Ya. Jadi rawinya mengatakan begini, ya, "Syekhku, guruku menyampaikan kepadaku sebuah hadis dan ini merupakan hadis pertama yang aku dengar dari beliau." Ya. Guruku mengatakan, ya, guruku di atasnya lagi mengatakan, gurunya, ya, "Aku mendengar guruku menyampaikan hadis ini dan ini merupakan hadis yang pertama kali aku dengar dari beliau, bahwa beliau mengatakan," dan seterusnya, silsilah seperti itu. Jadi kan silsilah. Istilahnya apa? Musalsal, berantai. Ungkapannya mirip seperti itu. Dan ini adalah hadis yang pertama kali aku dengarkan dari beliau. Beliau mengatakan, ini juga hadis yang pertama kali aku dengar dari beliau, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa, ya, di antara perhatian penting para ulama adalah menanamkan, ya, sifat ar-rahmah di antara, ya, para thullabul ilm, para pelajar, para penuntut ilmu. Ya, demikian juga hendaknya kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah di dalam, ya, pelajaran-pelajaran kita, kajian-kajian kita, demikian juga dakwah kita secara umum. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat rahmat kepada kita dan memberikan rahmat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.